بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد kita belajar pelajaran kita dari kitab Riyadhus Salihin. Insyaallah kita memasuki bab yang baru dari bab dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu bab yang ke-15 setelah bab al-iqtisad fi ta'ah. Maka bab yang berikutnya yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah babul muhafazati 'ala al-a'mal. Bab tentang al-muhafazah. Pemeliharaan, penjagaan terhadap amalan. Memelihara amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Inilah bab yang baru yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah setelah bab seseorang itu disyariatkannya untuk sederhana dalam ketaatan. Maka setelah itu beliau meletakkan bab yang berikutnya, yaitu hendaknya seseorang untuk memelihara dan menjaga amalan-amalan saleh yang biasa dia lakukan. Tentunya ini terdapat kecocokan dan sangat tepat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan bab ini setelah di mana sebelumnya beliau meletakkan bab tentang seseorang itu hendaknya dia sederhana dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia berlebihan dalam beribadah, berlebihan di luar batas kemampuan dia, sehingga dengan itu dia akan terkalahkan oleh apa yang dia lakukan tersebut sehingga dia meninggalkannya. Maka al-iqtisad fi ta'ah, sederhana dalam melakukan ketaatan kepada Allah, itu merupakan sebab terbesar seseorang bisa istibrar, terus menerus berkesinambungan di atas amalan yang dia kerjakan. Kesederhanaan dalam beramal, sederhana dalam beramal, ini merupakan sebab terbesar seseorang itu berlanjut dan istimrar di atas amalannya ini. Karena yang namanya sesuatu jika sudah dipaksakan, berat, dipaksakan untuk dikerjakan, biasanya itu tidak akan berlangsung lama. Tetapi jika seorang melaksanakan sesuatu yang di bawah kemampuan dia, masih dia mampu, tidak di luar batas kemampuannya, masih dia mampu, tidak membebani dirinya, tetapi dia lakukan terus menerus, maka ini sebab terbesar dia akan terus berkelanjutan dalam amalan soleh tersebut. Dan inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih cinta terhadap amalan yang berkesinambungan, terus dikerjakan walaupun sedikit jumlahnya, tetapi dilakukan terus-menerus, sedikit tetapi terus dia mengerjakan amalan tersebut, tidak berhenti sampai ajal menjemput dia. Ini lebih dicintai oleh Allah daripada orang lain, orang yang memperbanyak melakukan amalan tetapi dia tidak istimrar, tidak berkelanjutan dalam beramal. Maka bab ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran, hasungan agar seseorang itu menjaga dan memelihara amalan-amalan yang dia biasa melakukannya dari amalan soleh. Maka ayat yang pertama yang diletakkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala Allah ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Ya, artinya alam ya'ni lilladzina amanu, bukankah telah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah, untuk khusyuk hati-hati mereka, menjadi lunak hati-hati mereka dengan zikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan dengan yang diturunkan oleh Allah dari al-haq, dari kebenaran kepada Rasulnya. Jadi Allah memperingatkan hamba-hambanya yang beriman, bukankah sudah tiba waktunya kita semua, orang-orang yang beriman, untuk khusyuk, untuk lembut hati kita, mengingat Allah Azza wa Jal, untuk sadar kembali kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jal, mengikuti syariat Rasulullah. Bukankah sudah tiba waktunya kita untuk kembali kepada jalan Allah, kepada jalan yang benar tersebut? Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang beriman itu seperti menjadi seperti orang-orang ahlul kitab, yaitu al-yahud wan nasara. Jangan sampai orang yang beriman ini menyerupai orang-orang ahlul kitab, yang mana Allah Azza wa Jalla berikan waktu kepada mereka yang cukup panjang. Fatala alaihimul amad, telah berlalu. Fatala alaihimul amad, telah berlalu bagi mereka masa yang panjang, tetapi mereka tidak kembali kepada Allah. Mereka jauh dari Allah. Faqasat qulubuhum, maka dengan itu hati mereka mengeras. Hati mereka mengeras. Allah perumpamakan di sini orang yang jauh, tidak segera untuk kembali kepada al-haq, tidak segera untuk memperbaiki hatinya, mengingat Allah Azza wa Jal. Jika dia dalam kondisi yang seperti ini, maka ini merupakan sebab mengerasnya hati, sebagaimana halnya Bani Israel, Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara. Mereka hidup di zaman yang banyak para Nabi Allah utus di tengah-tengah mereka, tapi karena mereka adalah orang-orang yang lalai dari Allah, dengan itu berlalu hari demi hari sampai Allah keraskan hati mereka. Maka waktunya ini sekarang, orang-orang yang beriman, hendaknya kita kembali kepada Allah, ingat Allah, kembali kepada jalan Allah Azza wa Jal. Janganlah seperti orang-orang ahlul kitab. Wa kathirum minhum fasikun, dan banyak dari kalangan ahlul kitab itu orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeras hati mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah Azza wa Jal mempermisalkan kerasnya hati Bani Israel, orang-orang Yahudi. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik, kemudian setelah itu hati-hati mereka itu, qasat qulubuhum, menjadi keras. Au ashaddu qaswah, atau fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah, hati-hati mereka itu seperti batu kerasnya, bahkan lebih keras lagi. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, sesungguhnya dari batu itu, di antara batuan itu ada yang keluar memancarkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, ada juga batu yang terbelah kemudian keluar darinya mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada juga bebatuan yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hatinya Bani Israel ini lebih keras daripada batu. Batu yang taat kepada Allah itu lebih mending, masih kalah dengan hati-hati orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dikisahkan bahwa tentang seorang ulama, yakni Fudail bin Iyad, dikisahkan di antara sebab taubatnya beliau, yaitu beliau mendengar ayat ini. Di waktu itu beliau sebelum mendapat hidayah, beliau adalah orang yang suka mencegat orang begal atau perampok yang terkenal namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Dan sekarang beliau menjadi seorang ulama, orang alim yang Masya Allah, Allah berikan ilmu yang luas kepada beliau. Dahulu di antara sebab taubat beliau, yaitu beliau cinta terhadap seorang wanita. Maka di suatu malam, dia memiliki niat untuk masuk ke rumah wanita tersebut, menaiki manjat dinding yang tinggi. Maka Fudail pun naik ke atas dinding tersebut. Ketika di atas, dia tiba-tiba mendengar bacaan seorang yang membaca ayat Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Maka seketika itu juga Fudail mengatakan, bal al-ana waktu, sekaranglah waktunya aku bertaubat. Yang artinya tadi, alam ya'ni lil ladzina amanu, bukankah orang-orang yang beriman itu, bukankah sudah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung seketika itu Fudail bin Iyad mengurungkan niatnya dan beliau pun sadar. Kemudian beliau pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya tersebut. Kemudian di malam hari dia melihat, di saat pulangnya, ternyata dia melihat ada sekelompok manusia yang bersembunyi dan mereka berbisik-bisik dengan teman yang lain bahwa kita jangan lewat malam ini di jalan ini karena ada Fudail bin Iyad. Maka Fudail pun menangis dan beliau pun kembali ke rumahnya dan beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau pergi menuntut ilmu dan beliau belajar sampai Allah berikan ilmu kepada beliau dan Allah bukakan pintu-pintu ilmu yang luas bagi beliau. Demikianlah ayat ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan ayat ini dalam bab al-muhafadzah, menjaga amalan, memelihara amalan. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala wa qaffayna bi 'Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Kata Allah azza wa jalla, wa qaffayna 'ala wa qaffayna bi 'Isa ibn Maryam, kami iringkan setelah para nabi sebelum Isa, Nabi Isa bin Maryam, yakni kami iringkan setelah Allah utus Musa, berikutnya Allah utus Nabi Isa bin Maryam. Wa atainahu al-Injil, kami turunkan kepadanya al-Injil. Wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu, dan kami jadikan pada hati-hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ra'fah. Ra'fah yaitu maknanya kurang lebih seperti rahmah, kasih sayang. Namun lebih kuat lagi, ra'fah itu kasih sayang yang lebih dalam. Ra'fah adalah rahmah yang lebih dalam. Allah jadikan dalam hati pengikut Nabi Isa alaihi salam kasih sayang di antara mereka, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ketika mereka mengikuti Nabi Isa, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Allah melanjutkan, wa rahbaniyatan ibtada'uha, ada sebagian orang yang mengadang-adakan suatu perkara yang baru, yaitu ar-rahbaniyah, keruhbaniyahan. Ma katabnaha 'alaihim, kata Allah azza wajal, yang kami tidak perintahkan kepada mereka untuk melakukan ar-rahbaniyah tersebut. Apa itu ar-rahbaniyah? Ar-rahbaniyah adalah salah satu bentuk dari macam-macam ibadah yang dengannya seseorang memutuskan dirinya dari manusia, menjauh dari manusia, menjauh dari dunia, mengasingkan diri di suatu tempat yang dia di tempat itu sendirian dan fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan tidak menoleh kepada perkara dunia sedikit. Yang disebut dengan rahib, para rahib. Nah, itu dari kata ini, yaitu suatu bentuk macam ibadah yang ada di zaman Nabi Isa alaihi salam, yaitu mereka mengadang-adakan perkara ini. Mereka mengadang-adakan perkara ini, Allah tidak perintahkan, asalnya Allah tidak perintahkan dan Allah tidak larang. Tetapi mereka memberatkan diri mereka sendiri dengan melakukan sesuatu yang mereka buat-buat ini. Kata Allah, ibtada'uha, mereka buat-buat. Jadi mereka, salah seorang dari mereka, saking semangatnya dia dalam beribadah kepada Allah, inginnya dia dekat dengan Allah, dia mengasingkan diri, pergi ke suatu tempat, membangun rumah kecil di situ, dijadikan sebagai tempat ibadah, terus-menerus dia di tempat itu, tidak mau menikmati dunia, tidak mau menikah, tidak mau makan daging. Ini ada dari kalangan Ahlul Kitab, orang Nasara, yang disebut dengan rahib, tidak mau menyentuh perempuan, dan seterusnya. Memutus diri mereka dari kenikmatan dunia sama sekali. Padahal ini tidak Allah syariatkan, tidak Allah perintahkan asalnya. Ma katabnaha alaihim, yang tidak kami perintahkan untuk mereka melakukan itu. Illa btigha'a ridwanillah, hanyalah kami perintahkan kepada mereka supaya mereka itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha," akan tetapi mereka itu para rahib-rahib, para ruhbaniyah yang melakukan ar-ruhbaniyah, mereka itu tidak memelihara amalan mereka itu sebagaimana mestinya. "Fama ra'auha," mereka tidak memelihara amalan yang mereka kerjakan tersebut sesuai haknya, tidak semestinya. Jadi mereka sendiri yang membuat-buat untuk putus dari perkara dunia, kenikmatan dunia, untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengasingkan di suatu tempat yang jauh dari manusia. Itu mereka sendiri yang melakukannya, tetapi Allah mencela mereka. Allah mencela kenapa? Karena mereka tidak memelihara amalan mereka. Itu sesaat saja. Dan ini terbukti. Ini terbukti. Ternyata berapa banyak dari kalangan para rahib yang mereka itu justru adalah orang-orang yang paling banyak dosa dan maksiatnya. Tempat-tempat tersebut digunakan untuk perbuatan-perbuatan keji. Berapa banyak didapati para rahib yang ternyata mereka mengambil harta manusia, memperlakukan wanita-wanita, dan melakukan perbuatan keji terhadap mereka di tempat-tempat ibadah itu. Demikianlah. Fama ra'awa haqqari ayatiha. Yang awalnya mereka buat tempat itu untuk ibadah, tetapi mereka tidak melihara amalan mereka. Begitulah, maka terputus mereka dari amalan itu. Bahkan sebaliknya, yang mereka lakukan adalah perkara-perkara yang kotor. Bahkan Allah sebutkan dalam ayat yang lain juga tentang sifat para rahib ini, sifat-sifat ar-rahbaniyah. Allah kisahkan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya banyak dari kalangan al-ahbar. Al-ahbar yaitu orang-orang yang semakna dengan ar-ruhban. Orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang fokus menyendiri sendirian di suatu tempat, memutus hubungannya dari perkara dunia. Inna kathira minal ahbar warruhban la ya'kuluna amwalan nas. Mereka itu banyak memakan harta manusia bil batil, dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka memalingkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jal. Padahal mereka zahirnya nampak baik, tetapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Merubah, dirubah apa yang awalnya mereka lakukan itu, berubah. Yang awalnya tempat itu dijadikan untuk ibadah, tapi berubah jadi tempat kemaksiatan. Demikianlah, seorang itu jika dia tidak memelihara amalannya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak menjaga amalan mereka sesuai haknya. Sesuai haknya. Sehingga mereka mencari harta manusia dengan cara yang batil. Meminta dana kepada orang lain dalam mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kepentingan tertentu, mengatasnamakan anak yatim dan seterusnya, padahal itu untuk dirinya sendiri. berapa yang ada di kalangan orang rahib yang seperti ini. Kemudian ayat yang berikutnya yang ditakalkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, dan janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya setelah dia ikat dengan kuat. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jadi seorang wanita, jadi Allah di sini akan memisalkan kepada kita tentang seorang wanita. Dia dari pagi sampai sore mengikat buntalan, menjahit dan diikat dengan uat, dengan kuat dipintal buntalan tersebut, diikat seharian dia melakukannya. Ketika sudah jadi, apa yang dia lakukan? Dia bongkar lagi semua ikatan-ikatan itu. Dia bongkar lagi semua ikatan-ikatan tersebut, seakan-akan tidak pernah ada ikatan itu. Habis. Dia bongkar seluruhnya. Jangan kalian menjadi seorang wanita yang seperti ini. Maksudnya apa? Dia tidak memelihara amalan dia. Sudah lelah-lelah capek melakukannya, tetapi dia batalkan. Dia gugurkan amalan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya di sini Allah bermisalan kepada kita, seseorang jika dia beramal, kemudian dia membatalkan amalannya, kemudian dia berpaling dari amalannya tersebut, itu kondisinya seperti wanita ini. Kondisinya seperti wanita ini yang sudah capek-capek beramal, ketika sudah sempurna, dia bongkar lagi, dia gugurkan lagi amalannya tersebut. Maka hendaknya ketika seorang beramal suatu amalan, jangan terputus di tengah jalan. Ketika kita memiliki rutinitas suatu amalan soleh, jangan terputus. Lakukan terus-menerus. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Belum sempurna amalan kita. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita hanya beramal. Di awal kali masih muda kita banyak beramal. Di awal kali seorang mendapat hidayah, semangat dia belajar, semangat dia dalam talabul ilm, semangat dalam beramal ibadah ini dan itu, dia lakukan. Tetapi setelah itu dia letih, capek, mutung, berhenti. Tidak lagi melanjutkan apa yang dia lakukan dahulu. Berapa banyak dan kita masih seperti ini. Maka jangan seperti ini. Allah mengingatkan kepada kita, janganlah kita seperti seorang wanita yang sudah capek membuat jahitan tersebut, kemudian dia bongkar lagi. Padahal sudah kuat, sudah kokoh, dibongkar lagi. Demikianlah, seorang ketika dia sudah masuk suatu amalan, jangan dia terputus. Sampai sempurna, yaitu sampai kapan? Sampai al-maut datang kepada kita. Berapa banyak orang yang di awal kali mendapat hidayah, banyak beramal saleh, banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian setelah itu berhenti. Di usia tuanya, dia malas, sudah tidak mau beramal ini dan itu. Dia mati dalam keadaan tidak terus di atas kebaikan. Matinya ditutup kehidupan dia, bukan di atas husnul khatimah, di atas su'ul khatimah, na'udzubillah. Ini disebabkan dia tidak meneruskan amalan dia, tidak sempurna amalan dia, berhenti di tengah jalan. Kemudian dia menghadap kepada Allah dalam keadaan dia akhir hidupnya jelek. Akhir hidupnya jelek, sehingga seorang itu butuh sabar dalam beramal soleh, butuh sabar. Jangan dia di awal-awalnya saja semangat, kemudian dia meninggalkannya dan dia mati di atas kejelekan. Jangan, terus sedikit, jalankan terus, terus di atas al-haq, terus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma, capek. Jika kita berhenti di tengah jalan, kemudian kita futur, kemudian kita sudah tidak mau lagi mengikuti syariat ini, capek yang kita lakukan itu sia-sia. Yang kita lakukan itu habis, kita hancurkan lagi. Sia-sia. Akhirnya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Makanya penting kita melihara amalan ini, penting. Melihara manhaj kita, melihara amalan saleh yang biasa kita lakukan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berhenti di tengah jalan, khawatir kita ditutup dan tidak sempurna amalan kita, seakan-akan kita menghancurkannya. Kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan kita tidak membawa amalan kebaikan, habis gugur amalan-amalan kita yang pernah kita kerjakan karena kita sudah tidak di atas kebenaran lagi. Maka butuh adanya as-sabr di atas melakukan amalan saleh ini. Allah mengatakan dalam ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kamu kepada Rabbmu sampai maut, ajal menjemputmu. Teruslah di atas ibadah kepada Allah sampai datang kematian. Maka hendaknya seorang untuk terus-menerus di atas ketaatan kepada Allah, dan jangan sampai dia terputus. Jangan dia mengatakan, oh saya tadi sudah, saya di masa tuanya dia sudah malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dia mengatakan, dahulu saya muda, saya sudah banyak melakukan amalan soleh. Saya sudah pernah berinfak ini, saya pernah berinfak itu, saya pernah melakukan ini, melakukan itu. Cukup sudah. Tidak. Terus, jalankan terus. Tutuplah usia kita dengan kebaikan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jangan seorang menganggap sudah merasa cukup. Jangan kita menganggap sudah merasa cukup. Butuh adanya as-sabr. Maka inilah ayat-ayat yang disebut oleh Nabi rahimahullah dalam bab ini. Kemudian ada pun hadis, maka beliau menyebutkan hadis yang pertama, faminha hadis Aisyah radhiyallahu anha wa kana ahabbu ad-dini ilayhi ma adwa masahibuhu alayhi. Wa kana ahabbu ad-dini ilayhi. Dan agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang mana seorang itu terus berkelanjutan di atasnya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu faqara ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tertidur dari bagiannya di malam hari, yakni seorang punya kebiasaan salat di malam hari 3 rakaat atau 1 rakaat atau berapa rakaat yang dia mampu, dia punya kebiasaan salat malam, baik sebelum tidur atau sesudah atau sebelum atau di akhir waktu malam, yakni dia sebelum masuk waktu subuh, sepertiga malam terakhir dia punya kebiasaan salat malam, tetapi dia di saat itu terlewat dan tertidur. Atau dia punya kebiasaan membaca Al-Quran di malam hari, tetapi di saat itu dia terlewat atau tertidur. An syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri. Kemudian dia menunaikan apa yang dia lewatkan tersebut. Dia lakukan salatnya atau dia lakukan bacaan Al-Qurannya di antara salat fajar dan salat dhuhr. Maka kata Rasulullah SAW, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka ditulis untuk dia seakan-akan dia melakukannya di malam hari. Seakan-akan dia melakukannya di malam hari. Dijelaskan Syekh Utsaimin rahimahullah, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa seorang hendaknya untuk menjaga sesuatu yang biasa dia lakukan tersebut, baik di malam atau di siang hari. Dan jika dia terlewat, tidak melakukannya karena ada halangan, maka boleh dia menggantinya walaupun di luar waktunya. Walaupun di luar waktunya berdasarkan hadis ini. Seorang punya kebiasaan sholat di malam hari. Tertidur, capek, dia lelah. Dia bangun pagi hari, tidak sempat sholat malam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, gantilah di siang hari antara sholat subuh dan sholat duhur. Demikian juga sholat atau bacaan Al-Quran atau yang lainnya. Apa balasannya kata Rasul? Seakan-akan itu dia melaksanakannya di malam hari. Tertulis seakan-akan dia melaksanakannya di malam hari. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulanin, Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah ibn Amr ibn As, janganlah kamu seperti fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dahulu orang itu, dahulu fulan tersebut, biasa salat malam, tetapi kemudian dia meninggalkannya. Kemudian dia meninggalkannya. Muttafaqun alaih. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr ibn al-As supaya tidak menjadi seperti fulan. Siapa fulan tersebut? Sengaja tidak disebutkan namanya. Sengaja tidak disebutkan namanya. Ada beberapa ihtimal, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin Rasul sengaja tidak menyebutkan nama orang tersebut. Atau kemungkinan yang kedua, Abdullah bin Amr ibn al-As yang menyembunyikan nama fulan tersebut. Atau kemungkinan yang berikutnya adalah perawi hadis yang menyembunyikan nama orang-orang ini. Dan dalam menyembunyikan nama orang ini ada banyak faedah, diantaranya dijelaskan oleh Syekhul Taimin rahimahullah dalam rangka menutupi keadaan orang ini. Faedah yang kedua, bisa saja orang yang disebut namanya itu berubah keadaannya. Berubah keadaannya sehingga dia tidak pantas untuk selalu dihukumi di saat sekarang ini. Di saat terjadinya peristiwa itu, mungkin dia memang lagi turun semangatnya. Dan mungkin saja orang itu kembali lagi dia rajin melakukan salat malam di malam hari. Karena namanya hati di tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Utsaimin di sini menyebutkan sebuah contoh. Contohnya misalnya, aku melihat ada seorang di atas kefasikan. Kemudian aku mengatakan kepada Anda, wahai fulan, atau wahai fulan, janganlah kamu. Saya katakan kepada Anda, kamu jangan seperti fulan yang suka mencuri. Kamu jangan seperti fulan yang suka berbuat zina. Kamu jangan seperti fulan yang suka minum khamr. Atau yang seterusnya dari perbuatan maksiat. Tetapi saya tidak menyebutkan namanya. Saya hanya mengatakan, kamu jangan seperti fulan yang suka mencuri. Apa faedahnya? Kata Syekh Utsaimin, mungkin saja orang yang saya maksudkan itu dan tidak saya sebut namanya, bisa berubah keadaannya nanti. Bisa berubah keadaannya. Sehingga dia tidak selalu dihukumi dengan hukum tersebut. Mungkin dia, setelah itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia di atas al-haq. Dia bertaubat dengan jujur. Sehingga orang yang sudah bertaubat tidak pantas untuk dijuluki dengan julukan yang dia sudah bertaubat darinya. Maka ini tentu lebih utama, kata beliau rahimahullah ta'ala, dalam rangka menutupi orang tersebut. Dan juga karena kita tidak tahu kondisi manusia bisa berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dan juga tidak ada faedah yang sangat besar untuk kita ketahui siapa orang tersebut. Dan kesimpulannya, kita hanya mengetahui, janganlah kita itu di saat melakukan suatu amalan kemudian kita meninggalkannya. Seperti keadaan orang ini, dia dahulu rajin beramal salat malam kemudian dia meninggalkannya. Maka di sini terdapat peringatan, hendaknya seorang dalam beramal untuk melanjutkan amalannya tersebut dan tidak meninggalkannya. Karena ketika seorang sudah meninggalkan amalan yang dia kerjakan, maka ini khawatir dia akan tidak mencintai amalan yang pernah dia lakukan itu. Dan terasa berat bagi dia untuk mengerjakannya lagi. Kalau sudah seperti ini yang terjadi, maka ini bahaya yang sangat besar. Kebaikan dia benci, sehingga dia malas untuk mengerjakannya. Apa sebabnya? Di antara sebabnya itu dia berlebihan dalam beramal. Berlebihan. Orang belum biasa sholat malam, tiba-tiba dia memaksakan dirinya untuk sholat malam 11 rakaat. 11 rakaat, bacaan yang sangat panjang dia baca setiap malamnya. Pertama semangat, hari kedua semangat, demikian terus. Tapi itu berat, dia paksakan. Tetap saya harus bangun. Paksa, dipaksa. Setelah itu tidak kuat, dia akhirnya berhenti. Untuk memulainya lagi, kalau sudah berhenti untuk memulainya lagi, itu yang terbayang di gambaran dia, berat. Saya kemarin itu maksa-maksa berat, sampai sekarang saya masih kerasa. Saya hari itu memaksakan diri untuk bangun untuk sholat, masih kerasa berat. Wah, malaslah, tidak usah. Kalau saya seperti ini, dia akan kemungkinan kecil dia untuk bisa beramal lagi. Demikianlah. Saya ketika seorang beramal soleh, usahakan jangan berlebihan. Semampu yang dia mampu, continue. Terus menerus, lakukanlah, kerjakan. Walaupun sedikit, terus menerus sampai kita wafat dalam keadaan kita mengerjakan amalan itu. Lebih baik daripada orang yang banyak-banyak tetapi dia di tengahnya putus dan dia tidak melanjutkan lagi. Jauh lebih baik dengan orang yang seperti ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalatu min al-lail, dahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau terlewat dari salat malam, min wajah karena sebab sakit atau ghairi atau yang lainnya, shalat min an-nahari 12 rakaah, maka beliau salat di siang harinya 12 rakaat. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Alaihissalam apabila beliau tertidur atau terlewat tidak salat malam karena sebab, misalnya karena kecapean, karena sakit, kemudian di pagi harinya dia sehat, maka dia bisa mengqadha, mengganti salat yang dia tinggalkan tersebut di malam hari dengan jumlah 12 rakaat. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di sini bahwa salat witir yang ditinggalkan oleh seorang di malam hari jika diganti di siang hari, maka salat witir tersebut berubah rakaatnya menjadi genap, tidak ganjil. Tidak ganjil lagi. Misalnya seorang memiliki kebiasaan salat malam dan salat witirnya misalnya 5 rakaat. 4 salat malam, satunya salat witir. Atau seorang punya kebiasaan salat malam, salat witir saja di setiap malam harinya, 3 rakaat jumlahnya. Dia setiap hari salat witir 3 rakaat. Kemudian terlewat, maka dia boleh menggantinya di siang hari, tetapi jumlahnya bukan 3 rakaat lagi, tapi jumlahnya adalah 4 rakaat. Digenapkan. Tidak dijadikan ganjil seperti semula, tapi digenapkan. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau setiap malam salat 11 rakaat. 11 rakaat. Tapi ketika beliau lewat, tidak mengerjakan di malam hari, maka beliau salat di siang hari antara subuh sampai zuhur, melakukannya sejumlah 12 rakaat. Ini faedah tadi, cara mengganti salat witir yang ditinggalkan seorang di malam hari, jika dikerjakan di siang hari, maka dikerjakan dengan jumlah genap. Falyusalli itsnatai asyrata rak'ah, sebagaimana perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan juga terdapat faedah di sini bahwa setiap ibadah yang biasa kita kerjakan kemudian kita terlewat, maka boleh kita ganti walaupun bukan pada waktunya, Seorang punya kebiasaan membaca Al-Qur'an atau salat tadi di malam hari, atau misalnya dia punya kebiasaan puasa, kemudian dia terlewat dari puasa tersebut, dia ganti puasanya di hari ini, maka tidak mengapa. Itulah bab yang menjelaskan tentang al-muhafadah, memelihara al-amal, memelihara amalan-amalan kebaikan. Itulah yang bisa kita bahas di malam hari ini. Naktabi lahal al-miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.